Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما أدي زكاته فليس بكنز باب ما أدي زكاته باب harta benda yang telah ditunaikan zakatnya. Falaisa biganzin, maka dia bukan ganzun, harta benda yang dipendam, yakni yang diancam dengan ancaman At-Taubah 34-35 pada bab sebelumnya, yang diancam dengan neraka. Jadi harta benda yang telah ditunaikan zakatnya, maka dia bukan ganzun, bukan memendam-mendam harta, menyimpan-nyimpan harta yang diancam. Nah, bab ini barakallahu fikum meneruskan pembahasan bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya dijelaskan tentang ancaman dan dosa orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Disebutkan ayatnya ini. At-Taubah 34-35. Orang-orang yang memendam, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya fisabilillah, maka beri mereka kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Pada bab ini, Al-Imam Al-Bukhari dengan tegas menyatakan harta benda yang telah ditunaikan zakatnya, maka dia bukan ganzun, bukan harta benda yang disimpan, yang diancam dengan ayat tadi. Barakallahu fikum. Bab yang sangat jelas. Dan ini barakallahu fikum adalah pendapat hampir semua ulama, hampir semua sahabat. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan beberapa riwayat cukup panjang tentang masalah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang dinisbatkan kepada beliau bahwasanya harta benda yang melebihi kebutuhan pokok, maka dia wajib diinfakkan. Yang disimpan, maka termasuk kanzun, termasuk harta benda kanzun yang diancam tadi. Nanti akan dibaca insyaAllah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan argumentasinya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya harta benda yang telah ditunaikan zakatnya maka bukan kanzun. Beliau mengatakan di sini liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda nabi alaihi salatu wassalam, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah, laisa fima duna khamsi awakin sadaqah, tidak ada pada harta benda perak di bawah 5 uqiyah sadaqah. Tidak ada sadaqah pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Nanti akan disebutkan riwayatnya insyaallah taala setelah ini. Dan juga akan disebutkan nanti insyaallah sisi argumentasi dalilnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ahmad ibn Shabib, dan berkata Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id. Di sini beliau sebutkan sanad ini secara muallak, ya, secara muallak, tidak menyebutkan nama gurunya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah bahwasanya hadis ini disambung sanadnya oleh al-imam Abu Dawud, wasalahu Abu Dawud fi kitab an-nasikh wal mansukh an Muhammad bin Yahya wa huwa dhuhli an Ahmad ibn Syabib bi isnadi. Jadi di sini Imam Bukhari mengatakan waqala Ahmad bin Syabib, beliau menggugurkan gurunya. Dalam ilmu mustalah namanya muallak. Ya, beliau menggantungkan sanad, tidak menyebutkan nama gurunya, langsung menyebutkan nama guru-gurunya beliau. Itu namanya ada yang terputus sanadnya, ikhwan. Tapi ini isnad disambung menjadi mausul, bersambung, disambung sanadnya oleh al-Imam Abu Dawud dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh dari jalur Muhammad bin Yahya Al-Dzuhli dari Ahmad ibnu Syabib bin Sa'id, sehingga enggak ada masalah. Qala haddatsana abi, yani Syabib ibnu Sa'id, an Yunus an ibni Syihab. Yunus yang meriwayatkan dari ibnu Syihab adalah Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Yunus ibnu Yazid Al-Aili dari ibnu Syihab wa Az-Zuhri. Ibnu Syihab namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri, dikenal dengan sebutan Az-Zuhri. Jadi dalam kaidah isnad, Yunus dari Zuhri itu Yunus bin Yazid Al-Aili dari Zuhri. Yunus dari Al-Hasan Al-Basri, dia Yunus ibnu Ubaid dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Faham insyaAllah ya? Ini namanya mahfudhah, diapalkan barakallahu fikum. Yunus dari Ibnu Syihab atau Yunus dari Zuhri adalah Yunus bin Yazid Al-Aili. An ibn Syihab, namanya siapa ya Fadri? Namanya Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri, dikenal dengan Az-Zuhri, Imam Zuhri atau Ibnu Syihab. An Khalid ibni Aslam, dari Khalid ibni Aslam. Qala, dia bercerita. Kharajna ma'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kami pernah keluar bersama sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala A'rabi. Kemudian ada seorang Arab pedalaman. Arabi itu Arab pedalaman. Dia bertanya, akhbirni, beritakan kepada aku, sampaikan kepada aku, an qaulillahi ta'ala, tentang ayat Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di At-Taubah 34 ini ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Orang-orang yang memendam, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah. Apa makna ayat ini? Tanya tentang ayat ini, sampaikan kepada aku tentang ayat ini, bagaimana maknanya? Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man kana zaha, barang siapa yang menyimpan, memendam harta bendanya, emas dan perak, falam yu'addi zakataha, dan tidak menunaikan zakatnya, fawailun lah, maka celaka dia, binasa dia. Wailun dimaknakan dengan doa kebinasaan. Wailun, ada yang mengatakan satu nama dari nama-nama neraka jahannam, neraka wail. Intinya ancamannya ikhwan, sengsara dia, binasa dia, menyimpan harta dan tidak menunaikan zakatnya. Belum mengatakan setelah itu, kata Ibnu Umar, innama kana hadza qabla an tunzal az-zakah, sesungguhnya ini, ancaman ini, sebelum diturunkannya kewajiban zakat. Falamma unzilat, maka tatkala sudah diturunkan tentang kewajiban zakat, ja'alahallahu maka Allah jadikan zakat ini tuhran lil amwal, sebagai sesuatu yang mensucikan harta benda. Hadza wadhih. Ini tafsir dari sahabat Abdullah bin Umar yang begitu gamblang, begitu jelas. Ringkasnya, ancaman yang disebutkan di dalam ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki harta benda. Harta bendanya termasuk harta zakat, sudah terkena kewajiban zakat namun tidak mau mengeluarkannya. Maka diancam dengan ancaman ini. Paham tuh? Paham ya? Jadi ancaman yang disebutkan di At-Taubah 34 sekali lagi ditujukan kepada orang yang memiliki harta benda. Yang kedua, harta bendanya termasuk yang kena kewajiban zakat. Yang ketiga, sudah terkena kewajiban zakat, mencapai nisab dan satu haul, ternyata tidak mengeluarkan zakat malnya, maka diancam dengan ancaman tadi. Paham tuh, ikhwan? Barakallahu fikum. Yang kedua disebutkan di sini, ikhwan, ancaman ini sebelum turunnya ayat yang mewajibkan zakat. Jadi di awal-awal Islam, di awal-awal Islam, ini menunjukkan apa, ikhwan? Ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh dengan ayat-ayat yang mewajibkan zakat. Faham tum? Mansukh dihapuskan dengan ayat-ayat yang mewajibkan zakat. Sehingga orang yang sudah mengeluarkan zakatnya tidak terkena ancaman ini. Dan zakat itu sebagai pensuci harta benda. Paham, ikhwan? Ada mafhum. Begitu jelas, begitu gamblang argumentasi yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Sehingga kalian boleh memiliki harta yang banyak, boleh menyimpan harta benda yang banyak. Mau punya emas sak kintal, dua kintal, monggo. Mau punya perak satu ton, dua ton, silakan. Mau punya uang sampai karung-karungan, ya silakan. Mau punya unta, sapi, kambing, masing-masing sak lapangan, ya silakan. Nah gitu ya. Sebanyak mungkin silakan. Tidak ada ancaman, silakan dinikmati. Boleh kamu simpan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya, ya, kawan? Menunaikan zakatnya. Paham syarat ya? Maka jelas, semua harta benda yang telah ditunaikan zakatnya, maka bukan kanzun, bukan memendam harta yang terlarang. Suci harta bendanya dengan zakat mal. Faham ini? Hadza mafhum, barakallahu fikum. Tayyib, sekarang hadisnya, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan masalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ishaq ibn Yazid qala akhbarana Shu'aib ibn Ishaq qala al-Auza'i. Al-Imam al-Auza'i dari Syam, ulama Syam, Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Qala akhbarani Yahya ibn Abi Kathir anna Amr ibn Yahya ibn Umar akhbarahu an abihi, dari bapaknya yaitu Yahya bin Umar bin Abil Hasan, annahu sami'a Aba Sa'id radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah mendengar sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu yaqul, berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah, tidak ada sadaqah pada harta yang kurang dari 5 uqiyah, wa laisa fima duna khamsi dzautin sadaqah, dan tidak ada sedekah pada unta yang kurang dari 5 ekor. Zaut minal ibil, unta. Kalau awak, uqiyah itu perak dan emas. Walaisa fima duna khamsi ausukin sadaqah. Dan tidak ada sadaqah pada harta benda yang kurang dari 5 wasak. Wasak itu berkaitan dengan masalah biji-bijian. Titik intaha. Paham Ikhwan? Artinya ini hadis menjelaskan tentang nisab. Nisab yang nisab minimal kewajiban zakat. Emas dan perak 5 uqiyah. Berarti kalau di bawah 5 enggak ada masalah. Mau disimpan, mau diapakan enggak ada masalah. Walaupun enggak dizakati. Tapi kalau 5 ke atas wajib dizakati. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya diancam dengan ancaman tadi. Begitu. Paham ya? Unta berapa ya, Ikhwan? 5 ekor. Unta 5 ekor. Berarti kalau belum 5 ekor, punya 1, punya 2, punya 3, punya 4, enggak ada masalah. Kamu miliki, kamu simpan, enggak ada masalah. Walaupun enggak dikasih zakatnya. Kalau dia punya 5 atau lebih, baru terkena zakat. Barang siapa enggak mengeluarkan zakatnya, maka diancam dengan ancaman tadi. Juga terkait dengan biji-bijian. Bur, syair, 5 wasak itu nisabnya. Kurang dari 5 wasak, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Antum pakai, antum makan, antum nikmati, enggak ada masalah. Walaupun tidak dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisab. Begitu 5 wasak ke atas wajib dizakati. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya maka diancam dengan ancaman tadi. Paham ya, Ikhwan? Itu menunjukkan ada batas minimal wajib zakat namanya nisab. Berarti yang di bawah nisab tidak ada ancaman. Atau sudah mencapai nisab dikeluarkan zakatnya enggak ada ancaman. Mudeng ini. Paham ya, Ikhwan? Ringkasnya harta benda itu ada 3 keadaan. Harta benda yang terkena kewajiban zakat ada 3 keadaan. Diulangi lagi, harta benda yang terkena kewajiban zakat ada 3 macam. Kalau bagi bahasa Arab gimana ya, Ikhwan? Al-asnaf zakawiyah fiha thalathu halat. Ya, al-asnaf zakawiyah fiha thalathu halat. Al-halatul ula dunan nisab. Keadaan yang pertama belum mencapai nisab. Keadaan yang pertama ya, Ikhwan, hartanya belum mencapai nisab. Apa nisab? Nisab itu batas minimal kewajiban zakat. Tadi kalau emas dan perak 5 uqiyah. Kalau unta 5 ekor unta. Kalau biji-bijian 5 wasak. Itu namanya nisab. Jadi keadaan yang pertama hartanya belum mencapai nisab. Kurang dari nisab. Maka boleh disimpan. Boleh disimpan. Boleh dinikmati. Disimpan, dinikmati. Walaupun tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya. Walaupun tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya. Yang berikutnya tidak terkena ancaman. Boleh disimpan, silakan dinikmati. Walaupun tidak mengeluarkan sedekah dan zakat. Dan yang ketiga, tidak terkena ancaman. Paham ya? Jadi al-halatul ula dunan nisab. Fayajuz kanzuha. Fayajuzu kanzuha. Wattamattu biha walau biduni sedekah wal infak. Kemudian adamu wurudil wa'id fiha. Tidak ada ancaman padanya. Al-halal tsaniyah, Keadaan yang kedua, sudah mencapai nisab. Hartanya sudah mencapai nisab. Ini yang kedua. Bahasa Arabnya apa ya kan? Bulughun nisab. Namanya bulughu an-nisab. Bulughun nisab. Sudah mencapai nisab. Dan sudah dia tunaikan zakatnya. Bulughun nisab waqad adda zakataha. Bulughun nisabi waqad adda zakataha. Sudah mencapai nisab dan sudah ditunaikan zakatnya. Paham Evan? Ini bagaimana Evan? Boleh disimpan, dipendam, boleh dinikmati, tidak terkena ancaman, sama kayak tadi. Paham ya? Sama kayak tadi. Jadi sudah mencapai nisabnya, tetapi sudah dia tunaikan zakat malnya. Maka silakan kamu pendam, kamu simpan, silakan kamu nikmati dan tidak terkena ancaman. Yang ketiga al-hala ats-tsalitsa. Yang ketiga ialah bulughun nisab atau qad balaghan nisab wa lam yu'addi zakataha. Bulughun nisab atau qad balaghan nisab wa lam yu'addi zakataha. Yang ketiga, hartanya sudah mencapai nisab. Tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Sudah mencapai nisab, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Inilah yang terkena ancaman. Hadza huwa al-mutawa'ad fi. Inilah yang terkena ancaman di dalam ayat-ayat di atas. Paham Ikhwan? Nah, hadza huwa tiga keadaan. Faham ini? Ada mafhum. Taib Ikhwan, di sini disebutkan lima uqiyah. Tidak ada sedekah pada harta yang kurang dari lima uqiyah atau lima awak. Awak itu bentuk jamak dari uqiyah. Uqiyah, satu uqiyah. Sebentar Ikhwan, bukan. Awak jamak dari awakun atau awakin, jamak dari uqiyah. Jamak dari uqiyah. Lima uqiyah disepakati, afwan, satu uqiyah disepakati 40 dirham. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Di sini disebutkan 5 uqiyah, berarti 40 kali 5 sama dengan 40 kali 5 sama dengan berapa ya? 40 dikalikan 5 sama dengan berapa ini? Sama dengan 200. Sama dengan berapa ya, kawan? 200 dirham. Satu uqiyah 40 dirham dengan kesepakatan para ulama. Maka 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. 40 dikalikan 5 sama dengan 200 dirham. Faham ya, kawan ya? 200 dirham. Barakallahu fikum. Ini nisabnya perak. Jadi kalau kamu memiliki perak kurang dari 200 dirham, tidak ada masalah. Tidak terkena zakat, tidak ada kewajiban zakat. Silakan kamu nikmati, silakan kamu simpan, dipakai macam-macam beli, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mencapai 200 dirham nisab atau lebih, kemudian satu haul, maka wajib dizakati. Yang sudah menzakati maka tidak terkena ancaman, yang belum atau yang tidak menzakati maka terkena ancaman. Kalau dibikin kilogram Kok kilogram? Dibikin gram berapa ya, Pak? 200 dirham itu diperkirakan sekitar 595 gram perak. Barakallahu fikum. Bukan kilo ya, gram. Gram. Tayyib barakallahu fikum. Itu terkait dengan nisabnya perak awak atau uqiyah. Kemudian disebutkan di sini tentang ausuk. Kalau zaudin itu unta. Jelas ya, 5 ekor unta. Disebutkan di sini walaisa fi maduna khamsi ausukin shadaqah. Tidak ada shadaqah pada harta yang kurang dari 5 ausuk, 5 wasak. Ini pada biji-bijian, pada bur dan syair, biji gandum. Tayyib. Ausuk jamak dari wasak. Ausuk ini jamak dari wasak. Satu wasak sama dengan situna so'an, 60 so'. Ya, satu wasak sama dengan 60 so'. Satu so' sama dengan 4 mud. Hah, sama dengan 4 mud. Baik, satu wasak sama dengan 60 so'. Disebutkan di sini 5 wasak. Berarti 60 dikalikan 5 sama dengan 300 so'. 300 so'. Disebutkan tadi 1 so' sama dengan 4 mud. Berarti total semuanya 4 dikalikan 300 sama dengan 1200 mud. 1200 mud. Baik, kira-kira berapa kilo? Diperkirakan barakallahu fikum oleh sebagian ulama kita, diperkirakan sekitar 647 kilogram. 647 kilogram dari biji gandum. Itu berapa kintal ya, kawan? Itu berapa ton ini? Hah? Satu kintal berapa kilo? Hah? Satu ton berapa kilo? Hah? 1000. Berarti ini 6 kintal 47 kilo. Hampir 6 kintal setengah. Ini untuk biji-bijian ya, ikhwan. Ya, syair sama bur. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dihafalkan yang pendek ini. Haddatsana Ishaq ibn Yazid. Rasul mengatakan laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah wa laisa fi maduna khamsi dzautin sadaqah wa laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah. Barakallahu fikum. Nah, adapun yang setelahnya ini menceritakan tentang masalahnya Abu Dzal Ghifari radhiyallahu anhu, akan dibahas insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.